rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullah wal mansubu isna asyrata kalimatan. Nah, berikutnya domir ya, yang munfasil yang mansub ada 12 kalimat. Iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Baik, nanti akan diterangkan yang domir itu iyanya saja. Ya, domir munfasil yang mansub. Tuh. Tai barakallahu fikum. Ya. Fa hadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bih. Maka domir-domir seperti ini tidaklah dia melainkan dia maf'ulun bih. Ya, nahu iyyaka na'budu, iyyakum kanu ya'budun. Iyyaka dia domir munfasil. Ya. Baik. Namanya domir berarti dia mabni fi mahli nasbin. Iyanya itu domir munfasil fi mahli nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih muqaddam. Nah, kafnya harfu khitab. Na'budu amilnya. Iyakum kanu ya'budun, sama demikian. Iyakum maf'ulun bih muqaddam, mana amilnya? Ya'budun. Ya'buduna. Kanu ya'buduna iyakum. Nah, begitu. Baik, kita baca syarahnya sekarang. Ya, padahal dibaca sini syarahnya. Salah siapa mik ya? Mujahid. Mujahid. Oh, Masya Allah, Mujahid. Padahal Mujahid. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu wal mansubu ila akhir ay anna dhamira al munfasila al mansuba mahallan lahu ithna asyara dhamiran ithnani li mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi bi'tibari ahwalihi wa khamsatun lil ghaibi kadhalika wahiya iyaya lil mutakallimi wahdahu muzakkaran kana aw muannasan wa iyana lil mutakallimi ma'a ghairihi awil ma'zumi awil mu'azzimi mu'azzimi nafsihi nafsahu maf'ul dari mu'azzim. Mu'azzim itu isim fa'il beramal amal fi'il. Terus nafsahu wa iyaka bifathi al-kafi lil mukhatabi al-mufradi wa iyyaki bikasriha lil mukhatabati al mufradati. Tapi ini paham ya? Kata beliau anna dhamira al munfasil al mansub mahalan. Dhamir munfasil yang mahal yang mansub lahu isna asyara dhamiran. Dia memiliki 12 dhamir. Nah, ini yang disebutkan kayak iya ya kepadaku, iyaka kepada engkau, iyana kepada kami dan seterusnya itu. Terus lanjut lagi Mujahid. Wa iyyakuma bidhammiha lil musanna al mukhatabi mutlaqan wal mimu lil amadi lil imadi wal alifu litasniyati wa iyyakum bidhammiha li jam'i dhukuri al mukhatabina wal mimu alamatul jam'i wa iyyakunna bidhammiha li jam'i al inathi al mukhatabati wan nunu al musyaddadatu alamatu jam'ihinna. Paham sini ya? Terus wa iyyahu lil ghaibi al mufradi wa iyyaha lil ghaibati al mufradati wa iyyahuma lil musanna al ghaibi mutlaqan wal mimu lil imadi wal alifu litasniyati wa iyyahum li jam'i dhukuri al-ghaibina wal mimu alamatul jam'i wa iyyahunna li jam'i al-inathi al-ghaibati wan nunu al-mushaddadatu alamatu jam'ihinna fa hadhihi ad-dhamiru ad-dhamairu idza waqa'at fi tarkibi al-kalami la takunu illa fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baik. Dhamir ini semua apabila dia terletak dalam tarkib kalam, susunan kalam, maka tidaklah dia melainkan dia pasti fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi. Baik, terus Taqaddamat au ta'akhirat. Ta'akhirat. Ta'akhirat. Nah, baik dia maf'ul bih yang taqaddamat, yang muqaddam. Semisal iyyaka na'budu. Ya, atau ta'akhirat. Ta'akhirat, oh, ya, ta'akhirat itu misalkan ya, alla na'budu illa iyyah, begitu. Wa qad rabbuka alla alla ta'budu illa iyyah. Amara alla na'budu illa iyyah. Nah, itu ta'akhirat. Terus fal awwalu kamitsali al musannifu kamitsalai kamitsalai al musannifu seperti dua contoh. Kalau baca misali seperti contohku, kan enggak nyambung. Sementara di idhofahkan pada musannif. Seperti dua contoh dari musannif. Apa itu? Iyyaka na'budu dan juga iyyakum kanu ya'budun. Nah, terus fa inna qulan min iyyaka wa iyyakum dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddamun. Baik, wadih ya. Terus lanjut. Wasani nahu. Nah, wasani berarti ini yang ta'akharat. Ya, ta'akharat kan fal awal yang dia maf'ul bih muqaddam. Taqaddamat. Nah, sekarang mu'akhar. Ya, yang diakhirkan. Terus nahu ma'akramatu illa iyyak. Ma'akramtu. Ma'akramtu illa di kita akromang ya akromatum ya mana ada kan ma akromtum illa iyyaka ini mustasna mufarrok ya mustasna mufarrok ala hasabil awamil karena dia naqis dan juga manfi ya dia naqis dan manfi maka setelah harful istisna maka dia ala hasabil awamil. Ala hasabil awamil ya ma'akramtu ya membutuhkan maf'ul bih illa iyyaka. Maka iyyaka ini domir munfasil mabni ala sukun. Ingat domirnya hanya iya. Kafnya harful khitab. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, kaf harful khitab la mahalla lahu minal i'rab. Bukan mudhofun ilaih ya. Nah, terus lanjut wa qawlu ta'ala amara alla ta'budu illa iyyahu. Tanbihun. As-sahihu anna ad-dhamira huwa iya faqat. Taib. Nah, yang sahih dhamirnya hanya iyanya saja. Terus walawahiquha hurufun tabyinun tubayyinu al-murada min ifradin wa tasniyatin wa jam'in wa tadhkirin wa ta'nithin wa takallumin wa khitabin wa ghaibatin wa hadha madhhabu sibawaihi. Taib. Jadi yang domir hanya iyanya aja. Walawahiquha dan yang sama menyertai iya itu iyaka, iya apa? Yang menyertai iya itu iyaka, iyaha, iyahu, iyana. Iya ya, itu hurufun, semuanya adalah huruf. Tubayyinul murada, yang semakin menjelaskan maksud. Apakah min ifrad, tasniyah, jama', tadzkir, mudzakkar, ta'nis, ya, mu'annas, takallum, harfu khita, apa? Harfu itu, iya ya, takallum, iyana, takallum, khitab, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, atau ghaibah, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Dan ini adalah madhabnya Sibawai. Taibarakallahu fikum. Ya, ingat ya, huwa alladzi la yakunu illa maf'ulan bih. Nah. Tanbihun. Kemudian kata Syekh Al-Hattabi tanbihun. Wa mata amkana an yu'ta bidhamiri muttasilan, maka kapan saja memang kalau sudah memungkinkan untuk didatangkan dhamir muttasil sebagai maf'ulun bih ya fala yajuz ay yu'ta bihi munfasilan, maka enggak boleh didatangkan dhamir munfasil ya fala yuqalu fi kumtu ya qoma ana, jangan dibilang qoma ana, ana kan munfasil, namun kumtu. Wala fi akramaka akrama iyaka. Terus gimana iyaka na'budu? Kan bisa tuh pakai mutasil ya. Na'buduka. Mungkin enggak? na'buduka. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Na'buduka wa nasta'inuka. Bisa enggak? Bisa. Terus kenapa Allah datangkan demikian? Nah, boleh pakai munfasil, namun ditakdim. Ditakdim. Karena mutasil enggak mungkin ditakdim. Ya, kana budu. Wa kana sta'in, enggak ada kayak gitu. Nanti orang memahaminya kafnya kaf tasybih. Min harfil jar, min hurufil jar, ya. Nah, pertama demikian ditakhir. Nah, ketika dia ditakhir, apa namanya? Ditakdim. Ketika ditakdim sudah berubah, enggak boleh domir mutasil lagi. Maka munfasil. Nah, ketika ditakdim maknanya juga berubah. Tidak sekedar isbat, tapi juga ada nafyu isbat. Nafyu isbatnya gimana? Kalau antum katakan na'buduka, kami beribadah pada engkau. Beribadah aja. Tapi kalau kita tambahin iyyaka na'budu, maknanya nafyu isbat. Ya, isbatnya dari sisi na'buduka, nafyunnya dari sisi wala na'budu ghairaka. Itu maknanya. Kami beribadah hanya pada engkau dan kami tidak beribadah kepada selain engkau. Makanya Allah gunakan diksi ini. Dan kalimat iyyaka na'budu itu ablagh, lebih balik, lebih dalam maknanya dibanding na'buduka. Paham sini? Suyudi yaqul li zaujatihi. Ya, li zaujatihi. Suyudi. Uhibbuki. Nah, ketika kalimat uhibbuki ini ya, ulima min hadhil kalimah. Hah? Berarti ya? Annal mahbub, wa yang dicintai oleh Suyudi. Al mahbubah yang dicintai oleh Suyudi. Wahidat apa? Wahidah. Satu, ya. Tapi enggak apa? Maghloq albab, enggak menutup pintu. Ya. Liman dakhalat ila qalbihi. Ya, kecuali kalau Suyudi katakan iyyaki uhibbu, khalas intahal amr. Intahal amr. Paham enggak? Iyaki uhibbu. Ya, idan al makna uhibbuki wala uhibbu ghairaki. Ha. Li annaki ha mahbubati la syarika laki. Itu. Ha. Taib, ya. Jadi kalau mau antum bilang Suyudi ke istri antum, uhibbuki, jangan iyaki uhibbu. Intahal amr itu. Intahal amr. Paham toh? Nah, gitu. Ngerti sini, Riyandi. Kaidah nafyu isbat. Nah, padahal. Taib illa nahu salnihi. Nah, kecuali pada contoh salnihi. Ini lihat, perhatikan sal. Ya, sal itu pilamar. Nun nun wikoya. Ya. Ya, domir mutakalim. Maf'ul awal. Ha maf'ul sani. Kemudian juga kuntuhu. Kuntu. Nah, kuntuhu, kuntu fi'il naqis dan isimnya. Ha khobarnya. Ya. Fayajuz al-faslu aidan nahu salni iyahu. Kuntu iyahu, boleh di sini. Di fasl pakai domir munfasil. Nah, Hilmi, ikra. Qala syarihu rahmallahu ta'ala qawluhu fala yajuzu ay yu'ta bihi munfasilan ila akhir ay li'annal gharada min wad'il mudmarati innama huwal ikhtisaru. Baik, perhatikan li annal gharada, karena tujuan dari diletakkannya al mudmarat, ya, domir-domir itu adalah al ikhtisar, untuk meringkas. Terus wal muttasilu akhsaru minal munfasili fala yu'dalu anhu illa haitsu lam yata'atta ittisalu. Baik. Nah, yang namanya domir muttasil akhsaru, itu lebih ringkas daripada munfasil. Fala yu'dalu anhu, maka jangan dipalingkan dari domir muttasil ya ke munfasil, illa haitsu lam yata'atta al-ittisal, kecuali pada hal-hal yang tidak bisa digunakan domir ittisal, artinya domir muttasil. Terus imma li daruratin nazmin. Li daruratin nazmin, apakah karena darurat nazam? Terus ka qaulil farazdaqi bil ba'ithil warithil amwati qad dhaminat iyyahumul ardu fi dahrid dahariri. Taib bil ba'isi al warisi al amwati qad dhaminat ya iyyahumul ardu fi dahrid dahariri. Ya, dengan ba'is. Ya. Ba'is itu apa artinya? Apa arti ba'is? Ba'asa ya. Yang membangkitkan. Al-waris. Ya, pewaris. Orang yang mewarisi al-amwati, dengan yang membangkitkan pemberian warisan, membangkitkan orang-orang yang mati, qad dominat, maka ia menjamin harusnya apa? Dominat hum gitu. Dominat ia hum al-ardu, maka bumi menjamin mereka. Ya. Bumi menjamin mereka. Fi dahrid dahari, pada masa. Ya. Masa yang tanpa bile-bile. Ya. Syahidnya di sini mana? Dominat iyahumul ardu. Harusnya gimana? Pakai mutasil aja. Pakai mutasil dominat hum al ardu. Ya, terus lanjut. Fauqa'a ad-dhamiru al-mansubu al-munfasilu makanal mansubi al-muttasili wal aslu qad dhaminat hum aw tay. Perhatikan fa aqad dhamirul mansubu al munfasilu makan al mansub al muttasili, maka dhamir mansub munfasil itu dia terletak pada tempat mansub muttasil, harusnya muttasil mansubnya, karena asalnya qad dhaminat hum al ardu, bukan dominat iyahum. Ya, terus au taqaddama ad-dhamiru ala 'amilihi. Baik, ini kedua. Kapan boleh munfasil ya digunakan? Ketika dhamir mendahului amilnya. Terus iyyaka na'budu au kaunihi mahsuran. Baik, atau kalau nanti dia dibatasi. Mahsur, dia dibatasi. Ya, semisal amara alla ta'budu illa iyyah. Nah, dibatasi hanya kepadanya. Ya, pakai huruf istisna. Terus au ghairi dzalika. Taib, dan yang lainnya. Ya. Terus lanjut wa qawluhu illa nahwu salnihi wa kuntuhu ila akhir. Ay yustathna minal qa'idati al-madhkurati fi qawlil musannifi wa mata amkana ila akhir mas'alatani yajuzu fihima al-faslu ma'a imkanil wasli. Baik. Nah, yustathna dikecualikan dari kaidah yang disebutkan pada ucapan musannif, kapan aja boleh. apa aja memungkinkan pakai muttasil, jangan pakai munfasil, yaitu dikecualikan sini mas'alatan. Dua permasalahan yang boleh pada keduanya, ya, fasl pakai munfasil ma'imkanil wasl, walaupun bisa, walaupun memungkinkan untuk wasl muttasil bersambung. Terus awwalu al-awwalu al-ula. Al-ula dhabituha an yattasila bil 'amili dhamiran dhamiranil al-awwala minhumā. Ayat tasila bil amili domiranil au domirani. Ya, al awwalu minhuma. Al awwalu minhuma a'rifu. A'rafu. A'rafu min ath-thani wa laysa marfu'an. Sawa'un sawa'un akanul akana. Sawa'un akanal 'amili 'amilu. Akanal 'amilu nasikhan. Kadhanna wa akhwatuha wa akhwatiha am ghayra nasikhin kasa'ala wa a'ta wa nahwihima. Baik, yang pertama kata lebih ma'rifat, lebih ma'rifah minasani daripada domir yang kedua. Walisa marfu'an, dan bukan marfu. Sawa'un akanal amili nasikhan, sama aja amilnya apakah nasikh. Maksudnya apa sih nasikh? Yang menasakh mubtada khobar. Nah, terus gantian-gantian dibaca. Ya. Baik, Fawas, kasih Fawas. Bismillah. Wala syarih kana al-awwalu fihi ma a'rafu min thani. A'rafa min thani. Min ath-thani. Li anna dhamira al-mutakallimu al-mutakallimi. Li anna dhamira al-mutakallimi a'rafu min dhamiri al-mukhatabi, wa dhamiru al-mukhatabu a'rafu min domiri go'ibi. Baik, contoh yang pertama, as-sadiq dhanantukahu, seorang teman itu aku duga engkau adalah dia. Baik, dhanantukahu. Nah, contoh yang kedua, arnihi dirham, itu mintalah ia kepadaku. Ya, salnihi, nun pertama nun wikoyah, ya pertama itu dari salnihi, ya salni, ya nya ya mutakallim mabni ala sukun fi mahalli nasb min maf'ul, ya dia lebih ma'rifat daripada domir ghaib ha marfu. Wa inna makanal awwalu fihi ma a'rafu a'rafa min ath-thani, dan domir yang pertama dari keduanya itu lebih kedua, ya, daripada domir yang kedua. Ya, as-saniyah dhabituha, yang kedua, ayakuna ad-dhamiru allati yajuz wasluhu wa fasluhu khabaran likana. Yang kedua, ya, yang kedua domir yang boleh wasluhu pakai mutasil, boleh fasluhu pakai munfasil, itu adalah khabar likana au ihda akhwatiha, khobar kana atau salah satu dari akhwatnya. Sawa'un kana qablahu domirun amla, apakah sebelumnya ada domir atau tidak. Wabihada, maka berdasarkan hal ini, faraqatil ula, ya, berbedalah yang pertama, nahu as-siddiqu kuntuhu. Nah, ini yang kedua ini pakai mutasil, ya, sawa'un ka apa, as-siddiqu kuntuhu, ya, atau boleh juga as-siddiqu kana kanahu Zaidun. Zaidun apa? Ya, kana Zaidun hu, gitu kan? Kana Zaidun iyahu. Ah, namun enggak boleh. Kana kana zaiduhu. Nah, karena hak nanti dia jadi mudhofun ilaih. Berarti kanahu asiddiq kuntu iyahu. Boleh kuntuhu, boleh iyahu. Asiddiq kana zaidun iyahu. Juga asiddiq kanahu zaidun. Ya, jangan zaiduhu. Nah, kalau dia al-faslu amil waslu. Munfasil apa wasal? Muttasil fi khilafun. Terdapat khilaf fal jumhuru ala tarjihil wasli fi ghairi nasikh. Apa berpendapat dikuat. Nihi yang paling bagus apa? Salni wasal. Berarti salnihi.